بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكيف يقلو قدر داري قدر داري غرسها الله بيده. Bagaimana bisa diukur sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamnya, menciptakannya dengan tangannya? Itu berbicara tentang surga. Jadi bagaimana kita bisa membayangkan, mengukur satu tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, waja'alaha musirran li ahbabihi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikannya sebagai tempat orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Wa mala'aha min rahmatihi wa karamatihi wa ridwanihi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenuhinya, yaitu memenuhi surga. Min rahmatihi, dari rahmatnya, wa karamati, dan kemuliaannya, wa ridwani, dan keriduannya. Wa wasafa na'imahu bil fawzil 'azim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat tentang nikmat-nikmatnya, nikmat-nikmat surga tersebut, bil fawzil 'azim, dengan kemenangan yang besar, tadi kesuksesan yang besar. Wa malakaha bil mulkil kabir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dengan kerajaan yang besar. Wa awda'aha jami'al khair wa hada firiha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakannya di segala kebaikan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya, dengan kebaikan. Kebaikan dan seluruh perkara yang berkaitan dengan kebaikan, kenikmatan. Wa tahhara min kulli aibin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkannya dari setiap aib. Wa afatin dan kerusakan, wa nafsin dan kekurangan. Fa in sa'alta an ardiha wa turbatiha, apabila engkau bertanya tentang buminya dan tanahnya, wahyal nisfu wa za'faron, maka terdiri atau terbuat dari nisik dan za'faron. Wa in sa'alta an saqfiha, dan apabila engkau bertanya tentang atap dari surga tersebut, bahwa arsyur rahman, yaitu arsyur rahman, arsynya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in sa'alta an bilatiha, dan apabila engkau bertanya tentang lantainya, lantai surga, bahwa nisfu al-anfar, yaitu nisik yang semerbak baunya, yang sangat wangi. Wa in sa'alta an hasbaiha, dan apabila engkau bertanya tentang kerikil-kerikilnya, bahwa lu'lu wal jauhar, maka kerikil-kerikilnya ini terdiri dari mutiara-mutiara dan jauhar. Jauhar ini adalah batu-batu mulia. Wa in sa'alta an bina'iha, dan apabila engkau bertanya tentang bangunannya, fala binatun min fiddatin wa la binatun min dhahabin, maka bangunannya tersebut terdiri dari bata-bata dari perak dan bata-bata dari emas. Wa in sa'alta an asjariha, dan apabila engkau bertanya tentang pohon-pohon yang ada di surga, fama fiha syajarun illa wasaquha min dhahabin wa fiddatin, tidak ada di dalamnya pohon kecuali tangkai-tangkainya, kecuali batang-batangnya terdiri dari emas dan perak. Wala minal hatab wal khasab, dan tidak terdiri dari kayu. Wa idza sa'alta an samariha, dan apabila engkau bertanya dengan buah-buahannya, fa amsalul qilal, maka buahnya seperti qilal, yaitu runtuyan buah yang lebat, alyanu minaz zabad, yang empuk, lembut, lebih lembut daripada buih. Buih kalau kita ini kan, buih, lebih lembut dari buih. Wa ahla min al asal, dan lebih manis daripada madu. Wa in sa'alta an waraqiha, dan apabila engkau bertanya tentang daun-daunannya, fa ahsanu ma yakunu min raqa'il hulal, maka merupakan kelembutan-kelembutan hulal. Hulal ini sutra, ya. Hulal ini pakaian sutra. Waraknya ini atau daun-daunannya ini lebih lembut dari lembutnya sutra di dunia. Wa in sa'alta an anhariha, dan apabila engkau bertanya tentang sungai-sungainya, fa anharu min labanin lam yataghayyar ta'mu, maka di dalamnya adalah sungai-sungai yang airnya dari susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharu min khamril ladzati lisyaribin, dan satu lagi sungai-sungai yang terdiri airnya dari khamr yang lezat lisyaribin, bagi orang yang meminumnya. Wa anharu min asalin musaffa, dan di sana ada sungai-sungai yang terdiri airnya dari asalin musaffa, madu yang bersih. Wa in sa'alta an ta'mihim, dan apabila engkau bertanya tentang makanan mereka, makanan orang-orang ahli jannah, fa fihatun mimma yatakhayyarun, maka mereka mendapatkan makanan dari buah-buahan yang mereka pilih. Buah-buah pilihan, walahmu khairin imma yashtarun, dan daging burung yang mereka inginkan. Wa in sa'alta an syarabihim, dan apabila engkau bertanya tentang minuman mereka, at-tasnim wa zanjabil wal kafur, minumannya adalah tasnim. Tasnim ini adalah minuman khusus bagi penghuni surga. Hasil dari tasnim adalah irtifa, tinggi. Karena tasnim ini minuman yang turun dari atas, khusus bagi penghuni surga. Wa zanjabil, dan minuman yang zanjabil ini jahe, tetapi beda jahe surga, Allahu a'lam. Wal kafur, dan kafur. Wa in sa'alta an aniyatihim, dan kau bilang, kau bertanya tentang tempat-tempat atau bejana-bejana mereka, fa aniyatud dhahab wal fiddah, terdiri dari aniyatud dhahab wal fiddah, bejana-bejana dari emas dan perak, di sofail qawarir, yang berada di tempat-tempat botol-botol yang mengkilap, ya, mengkilap seperti kaca. Nah, itulah diantara sifat-sifat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang sifat-sifat surga. Insya Allah kita lanjutkan tentang penjelasan sifat surga ini, ansi'ati abwabiha, yaitu luas pintunya. Luas pintunya, yaitu perjalanan 40 tahun tentang pintu surga ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk kali ini pada kesempatan kali ini, cukupkan sekian. Dan berangkat apabila ada kesalahannya, dilindungi dari anak pribadi dan kebodohan anak, astagfirullah. Dan apabila kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.